fa'il dari sara. Lalu setelah al-kufiyuna wal-basriyuna, di situ ada yakhtalifuna. Yakhtalifuna isim fi'il harf, fi'il lil ma'ruf atau lil majhul? Lil ma'ruf. Berarti fa'ilnya mana? Domir. Domir yang mana? Wow, yang kembali ke al-kufiyun. Nah, lalu berarti fi'il beserta fa'ilnya itu adalah jum. Ya kan begitu ya? Karena fi'il beserta fa'il itu adalah musnad dan musnad ilaih. Nah, jumlah di sini apakah lahu mahallun minal i'rab atau la mahalla lahu minal i'rab? Lahu mahallun minal i'rab. Fi mahalli apa dia nih jumlahnya? Berarti sebagai apa? Jumlah fi'liyahnya. Yang berarti i'rabnya fi mahalli apa? Kan gitu. Jadi disitulah kita perlu hafal akhwatukana, kan gitu. Karena dalam pemaknaan tadi sudah pas bahwa orang-orang kufi itu berselisih, kan? Orang-orang kufa dan orang-orang basra itu berselisih. Berarti kan berselisih kan sebagai musnad ilai, kan ya, ataupun khobar bagi al-kufiyun. Nah, cuma kan di sini al-kufiyun tidak kita katakan sebagai mubtada, namun kita sebut sebagai isim sara karena ada nawasikh ataupun ada, ya, biasanya kita sebut dengan nawasikh ya. Karena ada nasikh yang masuk kepada mubtada dan khabar ini. Sehingga al-kufiyun itu rafa kita sebut, kita istilahkan dengan isim dari sara, kita tidak namakan dengan fa'il. Ya, karena istilahnya adalah isim sara, sebab sara ini adalah fi'il naqis. Ya, atau dengan kata lain dia nasikh bagi mubtada dan khabar. Dan yakhtalifuna jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in, fi mahalli, iya, nasbin sebagai khabar sara. Iya. Nah, jadi kufiyun isim sara, yakhtalifun jumlah fi'liyah khabar sara. Nah, begitu. Nah, itu harus ingat sebenarnya Kana dan teman-temannya, Kana. Ya, saudara-saudara Kana. Ya, di sini ada himbauan dari Syarih di mana beliau katakan saral kufiyun wal basriyun yakhtalifuna aidan fi al. Maka berarti orang-orang Kufa ataupun madhab Kufa dan juga madhab Basra dalam hal ini juga berselisih. Ya, maksudnya dalam hal al ini. Ya, karena setelah sebelumnya kita juga menyinggung soal berselisihnya Kufa dan Basra tentang istilah khafat dan jar. Nah, di sini maka sarul kufiyun berarti orang Kufa dan orang Basra juga berselisih di dalam al. Itu dia kesimpulannya. Fi mithli qawlihi ta'ala, ya, sebagai contohnya yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalikal kitab fal basriyun yaquluna alamatusmiyatil kitab al. Maka orang-orang Basriyun mengatakan tanda isim al-kitab, kan tanda keisiman al-kitab adalah al. Ammal kufiyun fayaquluna inna alama tasmiyatiha al-alif wa lam. Adapun orang-orang Kufa, maka mereka mengatakan sesungguhnya tanda keisimannya adalah al-alif wa lam. Cuma di sini enggak tahu kenapa dia bilang inna alamatis miyatiha. Seharusnya illa inna alamatis miyat inna alamatis miyatihi. Ya karena ha maksudnya kembali kepada Alkitab. Ya, cuma enggak tahu kenapa dibikin inna alamatis miyatiha. Wallahu alam. Ya mungkin antum. Hah? Ya bisa jadi demikian. Ya apa namanya komprominya kita begitulah mau enggak mau ya. Jadi beliau anggap Alkitab itu beliau hikayahkan sebagai kalimah kan begitu. Jadi inna alamatis miyatil kalimah ya maksudnya Alkitab tadi kan gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, bisa jadi demikian. Baik, kemudian ya karena memang enggak bisa disalahkan juga kalau tujuannya begitu ya. Nyari kembali ke mana gitu. Iya, rupanya maksudnya adalah iya ke Alkitab. Tapi Alkitabnya di sini dianggap kalimah gitu ya. Baik, lanjutkan Mas Ulam. Wa hujjatul basriyina anna al harfani wal kalimatu idza kana harfaini yuntaqu bi lafziha. Wa li hadza taqulu min harfu jarri wala taqulu al-mimu wan-nunu harfu jarrin wa taqulu al-lamu harfu jarrin wala taqulu li harfu jarrin. Ya coba ini kayaknya ringan, coba bahasa Indonesia kan Mas Gulam. Seluruh alinea ini hujjah basra bahwasannya al adalah dua huruf. Iya yeah. Dan kalimat ada al dan kalimat tersebut dan kalimat itu iya apabila bertemu huruf iya yeah. Bertemu dua huruf kok bertemu apabila kanat adalah dua huruf iya yeah, adalah dia dua huruf dia adalah dua huruf yang diucapkan yang diucapkan dengan iya. Nafas iya nafas. Dan baginya bagi dan oleh sebab itu oleh karena oleh sebab inilah karena hada ya kan ya oleh karena ini kan ini oleh sebab ini lo katakan min adalah huruf jar dan tidak engkau katakan mim dan nun harfun jarri yeah. Huruf jar dan engkau katakan alam huruf jarri yeah. Dan engkau tidak katakan li harfu huruf jar yeah. Nah jadi hujjahnya orang Basrah terkait alasan mereka mengatakan al untuk alif lam kan gitu ya. Itu dikarenakan al terdiri dari dua huruf. Ya, wa hujjatul basriyin anna al harfani. Ya, jadi hujjahnya orang Basrah bahwasannya al itu adalah dua huruf. Dan kalimat itu, ya al yang ada di, apa namanya, alif lam yang ada di kalimah ini, wal kalimatu, itu adalah alif lam jinsiyah. Dan kalimah itu, maksudnya ini menerangkan tentang jenis kalimah. Dan kalimah itu apabila dia terdiri dari dua huruf, maka diucapkan sesuai dengan lafaznya. Yontaku bilafdiha. Nah kaidah ini sebenarnya juga diakui oleh orang-orang Kufah. Ya sama aja. Jadi orang Basrah maupun orang Kufah dalam hal ini mereka punya kaidah yang sama di mana apabila sebuah kalimah itu terdiri dari dua huruf maka diucapkan sesuai dengan lafaznya. Adapun kalau dia terdiri dari satu huruf maka diucapkan dengan nama hurufnya. Ya ini kaidahnya sama dalam hal ini. Nah jadi hujahnya orang Basrah ya karena al ini terdiri dari dua huruf maka diucapkanlah sesuai dengan lafaznya. Walihada taqul, oleh karenanya kita mengatakan min harfu jar ya, makanya kita biasanya mengatakan min harfu jar. Kita enggak bilang al mim wan nun harfu jar ya, kita enggak ngomong demikian, tapi kita ngomongnya min adalah huruf jar. Kita enggak bilang al mim wan nun harfu jar. Kenapa kita bilangnya min harfu jar, enggak bilang al mim wan nun harfu jar? Ya karena kalimahnya terdiri dari dua huruf ke atas. Ya, sebab kalimahnya terdiri dari dua huruf ke atas. Jadi dia akan dilafazkan sesuai dengan diucapkan sesuai dengan lafaznya, kan begitu. Nah, begitu pula kita tidak mengatakan untuk lam ya, li harfu jar, tapi kita bilangnya al-lamu harfu jar. Ya, wa taqulu al-lam harfu jar wa la taqulu li harfu jar. Dan kita pun bilangnya al-lamu harfu jar. Kita enggak bilang li harfu jar. Ya, inilah kebiasaannya orang Arab. Ya, tentunya ketika Syekh mengatakan wala taqulu dan kalian tidak apa dan engkau tidak mengatakan li harfu jar, yaitu fakta di orang Arab ya. Adapun kalau fakta di Indonesia kita bilangnya memang li ya. Jadi kalau dibilang Syekh Utsaimin wala taqulu li harfu jar dan engkau tidak bilang li harfu jar, enggak ah buktinya aku bilang li harfu jar, iya. Maksudnya Syekh ini ngomongnya sama orang Arab ya. Di mana memang orang Arab demikian. Mereka enggak bilang li harfu jar, tapi mereka ngomongnya lam harfu jar. Ya, mereka enggak bilang li harfu jar. Bi Muhammad atau bismillahi ya, mereka enggak bilang bi harfu jar, tapi mereka bilangnya ba harfu jar. Kalau kita memang iya ya, bi harfu jar, li harfu jar. Ya, jadi yang dimaksud Syekh di sini wala taqulu dan engkau tidak mengatakan li harfu jar, itu maksudnya mengarah kepada orang Arab. Nah, kalau memang kita sudah tahu orang Arab demikian dan yang kita gunakan adalah bahasa Arab, maka hendaknya lidah kita pun ke Arab-araban. Artinya, ya salah kita kalau mengatakan li harfu jar. Karena kita ceritanya cerita bahasa Arab, kecuali ceritanya cerita bahasanya saya sukamu, kan gitu ya. Demikian. Tapi faktanya pun ya, kita enggak pernah bilang huruf D itu dengan bacaan atau misalkan huruf B itu dengan bacaan ba yang terdapat pada kalimat bapak. Ya, kita akan bilang bahwa huruf yang ada di kalimat, huruf pertama yang ada di kalimat bapak itu adalah huruf B. Enggak akan pernah kita katakan huruf tersebut adalah huruf ba, kan gitu. Baik. Ya, itulah ketetapan yang dibuat oleh si pengguna bahasa. Nah, karena penggunanya menetapkan demikian ya, maka tentunya kita harusnya mengikuti gitu ya. Jadi enggak bisa kita buat-buat sendiri yang mengatakan li harfu jar, kan enggak ada yang salah. Memang iya benar, enggak ada yang salah. Sama seperti tadi, saat kita bilang bahwa huruf pertama yang ada di kalimat bapak itu adalah huruf ba, juga enggak salah. Kan gitu. Salahnya di mana? Apa bedanya ba sama b? Yang satu pakai vokal a, yang satu pakai vokal e, kan gitu ya. Nah, demikian. Baik, tapi itu ketetapannya. Nah, kemudian lanjutkan Mas Joko bacaannya. Lakinnal kufiyina. Kufiyina. Lakinnal kufiyina. Yaquluna inna hamzata laysat asliyatan fil kalimati. Di anna hamzata yukta biha di wasli. Ya, coba sampai situ coba bahasa Indonesia kan. Maka tetapi orang-orang Kufa mereka berkata, sesungguhnya hamzah bukanlah asli. Ada al. Sesungguhnya hamzah itu bukanlah asli di dalam kalimat. Iya. Karena sesungguhnya hamzah datang dengannya. Yu'ta fi'ilil majhul dhammah, didatangkan untuk wasal. Iya, pernah dengar istilah wasal kan? Iya, itulah dia, untuk wasal gunanya. Lanjut. Walihaja tasbutu indad darji wal itisoli. Iya. Fatakulu masalan akramtur rajula. Iya. Yeah. Fahuna sakotot. Iya, yeah, benar. Iya. Yeah. Sakotot al hamzatu. Wa taqulu matalan. Wal qamari idza talaha. Fahuna sakotot al hamzatu min qawlihi wal qamaru. Idzan nantiku bismiha wa naqulu al alifu wal lamu. Baik. Nah, al hamzatu fahuna saqatatil hamzatu. Al hamzatu kenapa bisa dhammah, Mas Joko? Yang itu tadi fahuna saqatat al hamzatu. Al hamzatu kenapa bisa dhammah? Kenapa i'rabnya rafa? Sebagai fa'il. Fi'ilnya? Fi'ilnya sakotun. Iya, masyaallah. Baik. Lakinnal kufiyun. Lakinnal kufiyin itu ya-nya satu aja itu ya. Kok bisa double itu? Kayaknya salah cetak. Lakinnal kufiyin yaquluna innal hamzata laysat asliyatan fil kalimah. Nah, adapun orang alasan orang Kufah dengan kaedah yang sama yang digunakan oleh orang Basrah ya, dalam seperti yang kita terangkan tadi, di mana mereka sama-sama sepakat kalimah itu apabila terdiri di atas satu huruf maka akan diucapkan sesuai dengan lafaznya. Tapi mereka beralasan bahwa hamzah tersebut laisat asliyatan fil kalimah, bukanlah huruf komponen bagi kalimah tersebut. Bukanlah huruf asli bagi kalimat tersebut. Jadi ini kalau kita anggaplah dia sebuah kalimat kan gitu ya, si al tadi. Maka mereka katakan hamzah yang ada di al itu bukanlah huruf asli ataupun komponen asal dari kalimat tersebut. Li'annal hamzata, karena kata mereka, karena hamzah yang ada di situ sesungguhnya didatangkan didatangkan dengan tujuan wasal. Ya, jadi yu'ta biha, ya, jadi hamzahnya itu didatangkan dengan tujuan wasal, untuk tujuan wasal. Walihada tasqutu 'inda ad-darji wal ittisal, oleh karenanya dia enggak ada ataupun gugur dari penglafazan ketika di tengah-tengah ataupun di ketika penyambungan. Ya, di wasal kan gitu, ketika di tengah-tengah ataupun ketika disambung. Fa taqulu mathalan akramtu ar-rajula. Sebagai contohnya adalah seperti kita mengatakan akramtu ar-rajula, kemudian ketika kita wasalkan akramtu ar-rajula. Ya, ini contoh untuk yang wasal ataupun ittisal. Fahuna, maka kita bisa lihat di sini saqatatil hamzah. Hamzahnya gugur. Ya, akramtu ar-rajula. Karena apa? Kita ittisal. Kecuali kalau kita pisah, akramtu ar-rajula, barulah kita datangkan. Namun kalau misalkan kita ittisal akramtur rajula. Wa taqul wal qamari idza talaha, dan juga contoh lain adalah seperti perkataanmu wal qamari idza talaha. Ya, wal qamari ini contoh untuk ad-darj. Ya, wal qamari. Yang karena memang ini mau enggak mau ya. Ini bukan di sini enggak ada istilah wasal karena memang mau enggak mau. Sebab kita enggak bisa bilang wa al-qamari gitu ya. Wa al-qamari. Kalau yang di atas masih bisa. Akramtu ar-rajula. Tapi kalau yang di sini wal qamari, antum jangan pernah bilang wa al-qamari gitu ya. Nah, demikian. Jadi enggak bisa kita bilang wa al-qamari. Nah, ini indad daraj. Ya, ini indad daraj. Fahuna saqatatil hamzah. Maka di sini juga hamzahnya gugur min qawlihi wal qamari. Ya, yang berada pada firman Allah wal qamari. Idzan nantiqu bismiha. Nah, oleh karena itu jika demikianlah kasusnya maka kita ucapkanlah sesuai dengan nama hurufnya. Wa naqul, makanya lah kita katakan al alifu wal lamu. Kenapa? Ya karena ini masing-masing, hamzah sendiri, lam sendiri. Di mana hamzah didatangkan kepada kalimat tersebut yang untuk tujuan wasal, yang mana hamzah bukanlah huruf asal dari kalimah itu. Itulah alasan orang Kufah. Jadi masalah kaidahnya sama. Ya, soal kaidahnya sama. Jadi tidak pula orang Kufah mengatakan min dengan ungkapan al-mim wan nun harfu jar, enggak ya. Jadi orang Kufah juga ngomongnya min harfu jar. Mereka enggak akan bilang al-mim wan nun harfu jar. Hanya saja di sini dalam permasalahan al ini mereka beranggapan hamzahnya laisat asliyatan fil kalimah. Wallahu a'lam. Namun kesimpulannya kata syarih, lakin hadzal khilafa la yatarattabu alaihi syai'un li'annahu khilafun lafdhiyyun. Namun perbedaan ini ya, akan tetapi perbedaan ini itu tidak berpengaruh apapun. Ya, tidak memberikan pengaruh apapun dikarenakan ini hanya khilaf lafzi. Ya, perbedaan penglafazan saja, perbedaan penglakopan, perbedaan penamaan saja. Ya, jadi lagi-lagi la yatarattabu alaihi syai'un. Ya, enggak ada problemnya lah kan gitu. Baik, demikian. Lanjutkan, Mas. Berkaitan yang kubiyin tadi, nama salah ya. Ya. Ya-nya double. Oh iya, masya Allah. Oh iya benar. Oh iya benar-benar. Masya Allah, iya benar. Iya ya, masya Allah. Barakallahu fikum. Iya iya. Ya. Lakinnal kufiyin. Iya benar-benar. Iya ya. Oh ini gara-garanya saya ngerasa salah. Masa tasjidnya berada? Iya benar. Iya iya. Ya. Seharusnya tasjidnya berada di ya pertama ya. Iya ya, betul-betul. Masya Allah. Iya. Lanjutkan lagi. Iya tepat-tepat. Ya, tapi masih benar salah cetanya. Salah cetanya, syakalnya salah naruh. Iya, ya, betul-betul. Memang dua ya, karena ya yang kedua adalah pengganti tanda nasab ya, tanda nasab. Iya, iya benar-benar. Niaba anil fathah ya. Oke, lanjutkan Mas Joko. Iza wajadta kalimatan fi al-alifu wal-lamu. Faklam annaha ismun kama fi qawlihi ta'ala was samaa'i dzatil buruj fa as-samaa'u iya ismun wa 'alamatuhu dukhulul alifi wal lami wa maqdu wa qawlihi walaqad zayyana sama'a as-sama'u huna aidan ismun wa alamatuhu al-alifu wal-lamu wa taqulu al-laylu fi hadhihi al-ayami qasirun fa al-laylu fiha min alamati al-ismi al-alif wal-lamu wa qasirun fiha min alamati al-ismit tanwinu. Iya. Nah, jadi seperti yang sudah kita terangkan tadi ya, di mana hamzah wasal itu gugur ketika di daraj dan ketika di ittisal. Nah, salah satu contoh ad-daraj tadi adalah wal qamari. Nah, juga berarti pada fas sama'u ismun, fas sama'u huna aidan ismun, dan seterusnya fal lailu, yaitu juga adalah indad daraj. Yang berarti kita enggak bisa baca ka'al sama'u. Ya, karena kalau yang daraj ini beda dengan ittisal ya, yang memang kita bisa memisahnya, bisa mengkotaknya, bisa pula mewasalnya. Adapun yang ad-daraj ini, ya karena dia berada di tengah-tengah, jadi dia memang harus fas-sama'u. Ya, fal-laylu. Jadi kita enggak bisa bilang fa'al-sama'u. Ya, fa'as-sama'u atau fa'al-laylu. Ya, tapi ya memang fal-laylu fas-sama'u. Baik, kesimpulannya, idzan idza wajadta kalimatan fiha al-alif wal-lam, apabila engkau mendapati sebuah kata yang padanya terdapat alif dan lam, fa'lam annaha ismun, maka ketahuilah bahwa kalimat tersebut adalah isim. Ya, fa'lam annaha ismun. Ya, annaha ismun. Ha, kembali ke al-kalimah. Nah, berarti isim anna di sini berupa isim mu'annas. Lalu khabar annanya adalah iya ismun, dan ismun dari sisi naunya itu adalah isim nau jenis isim mudzakkar. Ya, jadi isimnya anna di sini berupa isim muannats, adapun khabarnya anna di sini berupa isim mudzakkar gitu ya. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya muallif ataupun syari di sini membawakan firman Allah sebagai bukti, was-sama'i dzatil buruji. Ya, was-sama'i dzatil buruji. Fas-sama' ismun. Maka as-sama' adalah isim. Wa 'alamatuhu, tandanya, bukti keisimannya, dukhulul alifi wal lami wal khafat. Masuknya alif dan lam dan khafatnya dia. Ya, was-sama'i dzatil buruji. Jadi, masuknya alif dan lam dan khafatnya dia. Wa alamatuhu, Mas Joko. Alamatuhu, ya. Itu yang i'rabnya apa? Wa alamatuhu. Rupnya Eropa, Zat. Kenapa bisa ber-Eropa, Fa? Ada isim mufrad. Kenapa kalau tandanya dhamma, tanda rafa-nya dhamma, oh, barulah jawabannya karena isim mufrad. Ini kenapa marfu? Iya benar itu. Cuma belum nyampe ke sana ya kedudukannya maksudnya. Alamatu sebagai musnad ilai. Musnadnya musnadnya damirhu. Jadi alamah itu adalah dia. Musnad ilainya enggak musnadnya. Ya alamatuhu sebagai musnad ilai. Musnadnya iya, dukhul. Baik, masyaallah. Jadi alamatuhu sebagai mubtada dan khulu dan dukhul sebagai khabarnya. Ya. Nah, demikian. Jadi tandanya adalah dukhul, itulah tandanya. Ya, tandanya adalah masuknya alif dan lam dan khafatnya dia. Wa qauluhu dan juga firman Allah wa laqad zayyana as-samaa'a fas-samaa'u huna aidan ism. Di sini juga as-samaa' adalah isim. Wa alamatuhu al-alif wal lam dan tandanya adalah alif wal lam. Wa qasirun fiha wa taqulu al-lailu fi hadhihi al-ayyami qasirun dan juga contoh lain adalah perkataanmu al-lailu fi hadhihi al-ayyam qasirun. Fal-lail fiha min alamatil ism. Yani al-alifu wal lamu. Maka al-lail di situ terdapat padanya tanda isim yaitu al-alif wal lam. Wa qasirun fiha min alamatil ism. Yani at-tanwin dan qasir juga padanya terdapat tanda isim yani at-tanwin. Baik, at-tanwinu. Ya. Itu yang Arabnya apa, Mas? Mas apa namanya? Lupa saya. Hah? Amin. Oh, Mas Amin, iya. At-tanwinu. Apa yang Arabnya? Yang Arabnya terlebih dahulu. Yang Arabnya rafa, nasab, khafat. Rafa. Baik, marfu karena sebagai khabar dari qasir. Khabar dari qasirun. Jadi qasirun adalah tanwin. Wah, masa qasirun tanwin? Qasirun bukanlah tanwin. Qasirun isim ya. Itu baru benar ya. Qasirun isim ya. Tapi kalau qasirun tanwin ya qasirun bukan tanwin. Kan gitu ya. Karena kan kalau kita bilang dia khabar berarti dia adalah musnadnya si qasir. Ya. Keterangan bagi qasir di mana qasir adalah berarti tanwin. Masa qasir tanwin? Hah? Qasir sebagai at-tanwin sebagai mubtada. At-tanwin mubtada. Kalau at-tanwin dia marfu karena mubtada, maka mana khabarnya? Khabarnya min alamatin. Min alamatin. Termasuk tanda-tanda isim. Iya, baik, masyaallah. Iya, jadi at-tanwinu adalah mubtada muakhar dan khabar muqaddamnya min alamatil ism. Jadi at-tanwinu min alamatil ism. Gitu. Jelas? Nah, lalu adakah i'rab ya tempat dari pengi'raban untuk jumlah ini, jumlah ismiyah ini yang terdiri dari mubtada dan khabar? Atau la mahalla lahu min al-i'rab? Ya fi mahal lahu mahal mahal laha mahallun min al-i'rab atau la mahal laha min al-i'rab jumlahnya. Hah? Laha mahallun? Ya, laha mahallun min al-i'rab. Berarti fi mahalli apa? Sebagai khabar bagi khabar bagi mubtada. Bukan khabar, mubtada wa. Jadi jumlah ini fi mahalli rafin sebagai mubtada akhar jumlahnya. Ya. Min alamatil ismi at-tanwinu termasuklah tanda-tanda isim itu adalah at-tanwin. Nah, min alamatil ismi at-tanwinu jumlah ini fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Mubtada muakhar, yang khabar muqaddamnya yang mana? Kan gitu. Fiha, khabar muqaddamnya fiha. Jadi ini jumlah sebagai mubtada muakhar ya. Nah, kemudian iya, di mana kita pernah nemui bahwa mubtada bisa berupa jumlah ya. Ya, yang ada itu khabar terbagi kepada dua, ada yang mufrad, ada yang kalimah, ada yang ghair mufrad, susunan kalimah. Adapun mubtada tidak ada yang berupa susunan kalimah, semuanya mufrad ya. Mubtada pasti mufrad. Ya, tidak ada yang ghair mufrad. Nah, begitu. Nah, jadi mana lahu laha mahallun mahallun min al-i'rab atau la mahalla laha min al-i'rab? Jumlah ismiyah min alamatil ismi at-tanwinu. Ini ada? Laha mahalun min al-irab. Fi mahali apa? Fi mahali rafin sebagai? Khabar dari lafaz qasirun. Khabar dari lafaz qasirun. Rabitnya? Rabitnya? Ayo. Iya benar. Jadi kira-kira beginilah wal kalimatu kan gitu ya. Wal kalimatu qasirun kan gitulah kira. Atau wa kalimatu qasir ya. Fiha min alamatil ismi at-tanwinu. Hanya itu. Ha yang terdapat pada fiha. Berarti jar majrur ini merupakan kaitan untuk atau muta'alliq untuk, kalau muta'alliq untuk qasir ya berarti enggak bisa. Masa muta'alliqnya muta'alliq untuk qasir sementara ha kembali kepada qasir kan gitu. Dia muta'alliqnya itu sendiri kan gitu. Ya kan jumlahnya kan min alamatil ismi tanwin. Ya jumlahnya kan itu kan. Nah berarti yang di dalam jumlah tersebut seharusnya di dalam jumlah itu seharusnya ada rabit yang kembali kepada si bamirhanya. Nah, lalu berarti syubhul jumlah fiha muta'alliq bagi iya, tepat. Jadi jumlahnya adalah fiha min alamatil ismi at-tanwin. Kalau kita aslikan at-tanwin fiha, tanwin yang ada di dalam kalimah tersebut min alamatil ism, termasuklah tanda-tanda isim. Itulah aslinya. Jadi at-tanwin fiha, tanwin itu berada di dalamnya min alamatil ism. Hah? Bukan, fiha muta'alliq bagi at-tanwin. Ya, fiha muta'alliq bagi at-tanwin dan khabar at-tanwin adalah min alamatil ism. Iya. Nah, jadi at-tanwinu fiha min alamatil ism. Nah, jumlah ini khabar bagi qasir. Ya, khabar bagi qasirun. Jadi wa qasirun fiha min alamatil ismi at-tanwinu. Ribet ya. Baik, begitulah bahasa. Tapi sebenarnya bahasa kita pun kadang-kadang kayak begitu kok ya. Ya selama kaidahnya tetap, maksudnya ada, maksudnya enggak lari dari apa yang kita ungkapkan, ya silahkan kan. Ya, karena memang kan muta'alliq itu bisa diletakkan di mana-mana ya. Bisa diletak di depan, bisa diletak di tengah, dimanapun yang kita mau. Ya, dari sebuah jumlah. Kan begitu. Ya, misal, Zahaba Muhammadun ma'a aliyin, ya, fil ila suqi. Lalu ila suqinya mau kita letakkan di depan. Ila suqi zahaba Muhammadun wa aliyun, kan begitu. Ya, ma'aliyin dan seterusnya. Ya itu biasa ya, suka-suka lah ya, namanya muta'alliq. Tapi kalau dibahas Indonesia enggak ya, muta'alliq tetap harus di belakang ya, karena subjek, predikat, objek, keterangan. Baik, nah jadi maka al-lail kata syarih di sini ya, tanda keisimannya adalah al-alif wal-lam, sementara qasir tanda keisimannya adalah at-tanwin. Ya sebenarnya artinya cuma cukup begitu doang ya. Tanda keisiman al-lail adalah al-alif wal-lam, tanda keisiman qasir adalah at-tanwin. Cuma di sini bahasanya diputer-puter ya. Wa qasirun fiha min alamatil ism at-tanwin. Dan qasir padanya termasuk tanda-tanda isim adalah at-tanwin. Jadi memang jadi diputar-putar bahasanya. Tapi sebenarnya makna dari ungkapan tersebut adalah dan qasirun tanda keisimannya di situ adalah tanwin kan gitu. Cuma diputar-putar bahasanya sama saya. Jumlah gimana? Jumlahnya ini sebagai iya, jumlahnya ya. Tapi fiha itu masuk ke jumlah khabar. Fiha mas komponen jumlah khabar, bukan komponen jumlah utama. Ya, jadi fiha bukan dengan kata lain fiha bukanlah muta'alliq bagi qasir. Karena kalau fiha muta'alliq bagi qasir berarti dia bukan komponennya si jumlah khabar. Sehingga dia enggak akan bisa menjadi rabit untuk si qasir. Tapi saat si fiha kita jadikan sebagai komponennya jumlah khabar, maka bisalah kita nyatakan hanya dhamir ha tersebut rabit ke mubtada begitu. Ya karena kalau misalkan dia bukan komponennya si jumlah khabar, ya berarti kita harus nyari rabit yang ada di jumlah khabar. Begitu. Nah, maka solusinya adalah kita menjadikan fiha muta'alliq ini komponen bagi jumlah khabar gitu. Jelas? Mafhum itu ya? Baik. Ya, satu lagi. Baca, Mas Joko, satu lagi tuh. Wa qala ta'ala falyabudu rabba hadzal baiti. Falbaitu ismun wa alamatul fakhdu wa dukhulul alifi wal lam. Dapat enggak kita sambung ini? Gak apa-apa lah ya, sedikit sampai huruf al-khafat ini ya. Ya, coba kita baca dulu. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Fal bait ismun wa alamatuhu al-khafat wa dukhulul alif wal lam. Dan al-bait di sini adalah isim yang tandanya adalah khafat, maksudnya khafatnya dia dan masuknya alif dan lam. Ya, lanjutkan aja, Mas. Warabi. Hey, ar-rabi, heeh. wa huruf al-khafdi fadkhulul harfil. Enggak ada alif lam itu kan? Fadkhulu harfil jarri. Fadkhulu harfil jarri 'ala kalimati 'alamatun 'ala annaha ismun. Iya. Nah, jadi ini yang keempat. Maksudnya yang keempat apa nih, Mas Joko? Masih ingat? Iya, alamah isim ya. Jadi ar-rabi yang keempat. Ya. Ya. Memang kalau kita cocokkan ya seharusnya ungkapannya bukan ar-rabi ya. Iya, ar-rabi'ah gitu ya. Seharusnya demikian ya. Alamatur rabi'ah. Ya, tanda yang keempat. Jadi kalau kita ya komprominya enggak bingung kalau ar-rabi' ya. Ar-rabi' apa ya? Apa yang tanda apa namanya bahasa Arabnya itu apa bahasa Arab untuk tanda ataupun sinonim alamah yang enggak yang dia bukan isim muannas gitu ya. An-nawr rabi' gitu ya. Tapi masalahnya ini bukan nau ya, bukan macam, tapi alamah kan gitu. Bukan macam, tapi tanda yang keempat. Ya, wallahu alam. Baik, ar-rabi di sini namun syarih menggunakan ungkapan ar-rabi yang saya rasa pasnya adalah ar-rabi'ah. Ya, mungkin sabaqul lisan saja ya barangkali. Apa itu wa hurufil khafdi? Yang keempat adalah tanda yang keempat adalah huruf khafat. Nah, di sini jarnya huruf ya, itu sebagai ma'tuf yang ma'tuf alaihnya adalah al-alifi wal-lami. Ya, ma'tuf alaihnya adalah al-alifi wal-lami. Makanya di sini ungkapannya wa hurufil khafdi. Berarti kalau ma'tuf alaihnya adalah al-alifi wal-lami, sementara al-alifi wal-lami adalah mudhafun ilaih bagi dukhul, berarti huruf juga mudhafun ilaih bagi dukhul. Maksudnya dukhulul alifi wal-lami wa dukhuli harfil wa dukhuli hurufil khafdi. Itulah asalnya. Ya, jadi masuknya alif dan lam dan tanda berikutnya adalah masuknya huruf khafat pada suatu kalimah. Ya, masuknya huruf khafat pada suatu kalimah. Nah, maka di sini diterangkan oleh syarih fadkhulu harfil jarri, ya fadkhul. Ya, karena mungkin syarih juga memahami demikian ya. Jadi bacaannya wa hurufil khafdi bukan wa huruful khafdi yang kita anggap huruf itu atofnya adalah atofnya ke dukhul. Ya, bukan ya, tapi atofnya ke lam. Ya, ke al-alif, al-alif wal lam, bukan ke dukhul. Kalau atofnya ke dukhul benar. Wa dukhul apa dukhulul alifi wal lami wa huruful khafdi, benar. Cuma hanya saja yang tepat itu adalah bahwa atofnya ke al-alif wal lam bukan ke dukhul. Ya. Karena kalau kita bilang tanda khafat adalah huruf tanda isim adalah huruf khafat. Huruf khafat bukan isim. Kan gitu ya. Tapi kalau kita bilang tanda isim adalah masuknya huruf khafat. Nah, kemasukannya itulah yang menjadi tanda keisimannya, bukan huruf khafatnya yang isim. Karena kalau kita bilang tanda isim adalah huruf khafat, berarti huruf khafatnya yang apa namanya? Iya, yang isim kan gitu ya. Ya, ciri khas isim adalah huruf khafad. Ya, enggak ya, ciri khas isim bukan huruf khafad. Ciri khas isim adalah masuknya huruf khafad ke dia. Oleh karena itu yang tepat adalah ma'tuf alainya itu al-alif wal-lam bukan dukhul. Ya, maka di sini Syarih juga bilang fadukhulu harfil jarri 'alal kalimati 'alamatun 'ala annaha ismun. Ya, jadi masuknya huruf jar kepada suatu kalimah itu merupakan tanda atas keisimannya. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Milik Allah perkara sebelum dan sesudah, ya. Milik Allah lah seluruh perkara sebelum maupun sesudah. Faqablu ismun, maka qabl adalah ism. Wa alamatu dukhuli, wa alamatuhu dukhuli, dukhulu min alaihi, dan tanda keisimannya adalah masuknya min ke qabl tersebut. Ya, kalau di sini dia alaihi ya, maksudnya alal qabl, jadi enggak alaiha gitu. Baik. Ya, tapi enggak ada permasalahan di situ ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Fal kaf ismun. Kenapa li dukhuli harfil khafdi min alaihi? Ya, karena masuknya fal kaf ismun ya, karena masuknya huruf khafat ke kaf tersebut. Ya, minka. Nah, jadi berarti kaf adalah isim. Ya, karena enggak mungkin isim itu kemasukan huruf itu kemasukan harfu jar. Itu enggak mungkin ya, enggak mungkin terjadi. Makanya minka berarti kaf isim, enggak bisa enggak, pasti isim. Ya kan? Karena huruf jar enggak akan mungkin masuk ke selain isim. Ya, intinya demikian. Huruf jar tidak akan mungkin masuk ke selain isim. Terus bagaimana dengan li anna? Pernah dengar li anna kan? Ya, lam harfu jar. Terus anna bukan isim kan? Isim atau bukan isim itu anna? Hah? Nah, terus gimana tuh? Hah? Iya. Ya, dia masuknya bukan ke anna tapi masuk lebih tepatnya ah. Ini kan pemasukan min. Iya. Qablu qablu mabni. Oh, mabni. Iya, qabl mabni. Tapi terlepas dia dari mabni ataupun mu'rab, yang jelasnya qabl itu bisa kita pastikan isim gara-gara kemasukan min, kan gitu. Adapun qablnya di sini kenapa kok lu, ya karena dia mabni ya. Ya sama seperti mingka, kok enggak mingki kan gitu. Iya, mingki ada ya, tapi tentunya maknanya berbeda kalau ketika kita katakan mingki gitu ya. Nah, demikian. Jadi karena dia mabni ya. Nah, oleh karena itu bisa kita pastikan setiap kalimah ya, sebuah kalimah yang didahului ataupun kemasukan harfu jar itu adalah isim. Ya paling cuma di sana ada problem ya. Ya mungkin antum masih ingat baitnya, karena kemarin kayaknya sudah kita pelajari itu. Ya kalau enggak salah apa ya awalnya ya. tentang wajah ini, tentang sisi keserupaan isim mabni dengan harf. Kan ada tuh kalimatnya bila ta'atsurin. Ya, masih ingat tuh baitnya? Kan ada tuh bila ta'atsurin. Sebelumnya gimana tuh? Lupa saya. Kaniyabatin anil fi'li ya. Bila ta'atsurin. Iya, masyaallah. Kaniyabatin anil fi'li bila ta'atsurin. Ya, huruf jarnya kemana tuh masuknya? Apa? Huruf jarnya kemana masuknya? Kelah. Ya, antum cari tuh gimana itu. Baik. Ya, berarti la isim atau huruf? Ya, kalau berdasarkan kaidah berarti la adalah isim. Gitu. Iya, benar la isim. gimana itu, ikhwan? Ya, itu problemnya. Antum cari jawabannya. Baik. Kemudian imatan itu khabar atfa itu kan ada huruf jar masuk pada fi. Contohnya? Bi itu. Bagaimana ya, masuk fi. Seperti contohnya kayak gimana tuh? Karena begini, bisa jadi huruf jar itu masuk ke sebuah fiil ataupun ke sebuah jumlah itu hikayah. Iya, menceritakan di mana berarti kalimat tersebut itu berstatus isim. Ya, jadi kalimat tadi berstatus isim karena dia mahki gitu. Karena dia termasuk ungkapan mahkiyah gitu. ya, kalimah maki ya. Jadi bukan bukan semata-mata dia masuk ke fi'il itu gitu ya, gak demikian perkaranya ya. Tapi coba nanti antum kasihkan contohnya ya, biar kita pastikan apakah memang dia itu maki atau memang beneran huruf jar masuk ke fi'il. Namun itu mustahil ya. Nah demikian. Iya, biasanya demikian ya. Itu kalimat mahki gitu. Kalimat mahki ya. Nah, demikian. Tapi nanti apa aja cari aja contohnya biar kita uraikan. Kemudian wa qala ta'ala qul huwallahu ahad. Falafdzul jalalah Allah ismun lidukhulil alif wal lam 'alaihi wa ahadun ismun li ajli tanwin. Maka lafzul jalalah Allah itu adalah isim karena masuknya alif dan lam pada lafzul jalalah. Ya, berarti Allah di sini kalau kita katakan demikian berarti Allah bukan termasuk kalimah yang azali gitu ya. Karena sebagian mereka kan ada yang mengatakan bahwa kalimah ini adalah azali, tidak berdasar. Ya sebagian yang lain ya kalau memang kita bilang apa namanya? Alif lam yang ada di lafzul jalalah itu adalah al, ya, ya berarti kalimahnya enggak azali, berarti yang benarlah yang mengatakan bahwa Allah berasal dari kata ilah, kan gitu. Namun ada sebagian, sebagian dari mereka yang mengatakan ya Allah azali sudah dari sononya, kan gitu. Nah, demikian. Wa ahadun, adapun ahad ismun li ajli tanwin, adalah isim karena bertanwin. Wa qala ta'ala wa kanu yusirrun 'ala al-hinthil 'adzim. Fal hinth ismun li'annahu dakhal 'alaihi al-alif wal lam wa harful khafat. Ya, masuknya alif dan lam dan masuknya huruf khafat kepada hinath. Wa huruful khafdi ala, dan huruf khafatnya adalah ala. Wal 'adzim ismun li'annahu dakhal 'alaihi al-alif wal lam wal khafdu. Dan al 'adzim itu juga isim karena dia adalah karena kemasukan huruf karena kemasukan al-alif wal lam dan dan juga dia khafat. Ya, dan karena khafatnya dia gitu. Jadi dakhal 'alaihi al-alif wal lam wal khafdu. Karena dia itu kemasukan alif dan lam dan juga karena dia itu khafat. Wal muradu min dhalika anna ayya kalimatin fiha ihda hadhihi al-alamat aw taqbalu ihdaha fahiya ismun. Nah, ini yang paling penting ya, karena di sini kita sering lupa. Dan yang dimaksud dari hal tersebut bahwa kalimat apapun itu apabila di dalamnya terdapat salah satu dari tanda-tanda tersebut atau, nah di sini yang paling penting ini poinnya, atau dapat menerima salah satu dari tanda-tanda itu. Karena kemarin pas di mulakhos juga kita kebingungan di soal ini. Ya, di mana kita lupa bahwa tanda isim ataupun tanda fi'il itu adalah dapat menerima. Ya. Jadi walaupun pada saat itu kita tidak temui tandanya, tapi dia bisa menerima tanda-tanda tersebut. Ya, kemarin kalau enggak salah kasusnya laisa ya, laisa ya. Nah, jadi taqbalu ihdaha fi apa namanya? Atau menerima salah satu dari tanda-tanda tersebut. Fahyasmun, maka itu adalah isim. Jadi ini catatan penting ya. Jadi satu saja, satu tanda saja ada pada suatu kalimah, maka kita bisa nyatakan dia isim. Jadi enggak harus ada banyak tanda pada suatu kalimah untuk bisa dinyatakan isim. Satu tanda saja ada pada kalimah tersebut, kalimat apapun itu, maka dia isim. Satu tanda aja, maka dia isim. Nah, berarti berdasarkan kaidah ini, bila ta'asturin, berarti la isim. Ya, berdasarkan tanda ini ya, berdasarkan kaidah ini. Au taqbalu ihdaha fahyasmun. Atau bisa menerima salah satu dari tanda-tanda tersebut, maka dia isim. Kemudian tambih, ikhtasara al-muallifu rahimahullahu ta'ala fi matnihi dhalika. Wa illa fahuwa qad taraka alamatan min alamatan hiya min ahammil alamat. Apa itu? Ala wahiyal isnad. Nah, di sini ada himbauan dari syarih ya. Di mana dia katakan muallif di sini ya, mencukupkan gitu ya, mencukupkan ataupun meringkas ya, hanya akan hal itu saja ya di dalam matannya. Jadi meringkas dzalika, meringkas hal tersebut, ini tentang masalah tanda-tanda isim tadi ya, ikhtasara dzalika fi matnihi ya, hanya meringkas hal-hal tersebut saja di dalam matannya terkait tanda-tanda isim itu. Wa illa fahuwa qad taraka alamatan hiya min ahammil alamat. Hanya saja di sini dia meninggalkan tanda yang mana tanda tersebut merupakan tanda paling penting dari tanda-tanda isim. Apa itu tanda yang paling penting dari tanda-tanda isim? Ala wahiyal isnad. Ketahuilah, yaitu al isnad. Maksudnya tentang musnad ilaih, yang kita kenal dengan istilah musnad ilaih, di mana subjek itu pasti isim. Tidak akan mungkin subjek berupa fi'il ataupun kata kerja. Ya, subjek pasti isim. Nah, ini merupakan tanda yang paling terpenting ya. Kenapa? Sebab al-isnad ya, ada yang tanda-tanda lainnya itu enggak bisa masuk ataupun enggak bisa didapati oleh sebuah kalimah, tapi bisa didapati oleh tapi bisa berupa al-isnad. Contoh huwa. Huwa. Tanwin enggak bisa masuk. Alif lam enggak bisa masuk. Kan gitu. Khafat apalagi. Terus huruf jar juga enggak bisa masuk. Ya, kalau yang bisa masuk ha, iya bisa masuk fihi. Tapi huwa huruf jar enggak bisa masuk. Kan gitu. Namun huwa bisa jadi musnad ilaih. Nah. Iya, maksudnya tentang permasalahan pengsanatan gitu ya. Ya, maksudnya ini bentuk apa namanya? Bentuk masdar dari kejadian. Ya, karena kan memang musnad dan musnad ilaih itu kan kita namakan dengan isnadi, ya kan gitu ya, tarkibul isnadi. Iya, jadi ya di sini maksudnya al isnad maksudnya adalah tentang masalah sanad pensanatan tersebut gitu ya. Jadi demikian. Nah, jadi subjek ya. Jadi subjek ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Syarih di sini, min ahammil alamat, termasuk tanda yang paling pentingnya malah sebenarnya. Nah, demikian. Wallahu alam. Ini juga yang dikatakan oleh Ibnu Hisam di dalam Awdahul Masalik kalau enggak salah saya, ya. Nah, demikian. Jadi al-isnad ataupun musnad ilaih merupakan tanda yang paling apa namanya itu? Penting. Ya, paling penting ya, paling penting untuk tanda-tanda isim. Karena ya kalau yang lainnya itu enggak bisa ada pada sebuah kalimah, namun kalau yang ini itu bisa ada pada seluruh kalimah. Pada kalimah Muhammad ya bisa jadi musnad ilaih. Pada kalimah, pokoknya pada kalimah apapun lah ya, kan gitu. Demikian. Kemudian huruful khafat. Kayaknya kita cukupkan dulu ya. Insyaallah kita sambung berikutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.